Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Faqala syarihu rahimallahu taala ba'da an tu'mina billahi azza wa jalla wa tu'mina bir rasulih sallallahu alaihi wasallam tu'mina anna al-qur'ana kalamallahi لأن هذا هو الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عليه القرآن وهذا القرآن ليس من كلام محمد صلى الله عليه وسلم ولا من كلام جبريل إنما هو كلام الله عز وجل تكلم الله به watalaqahu Jibrilu minallahi watalaqahu an-nabiyyu alaihi salatu wassalamu min Jibril alaihi salam watalaqatahu al-ummatu min nabiy sallallahu alaihi wasallam fa huwa kalamullahi minhu. Baik, ini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabina wa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala wa anna al-Qur'an kalamullah. Al-Qur'an adalah kalamullah. Nah, kata Syekh Shalih Fauzan, setelah Anda beriman kepada Allah, pada Rasulnya, Anda mengimani bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah. Li'anna hadha huwa alladhi ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Quran inilah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang diturunkan oleh Allah. Dan Quran ini bukan ucapan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan pula ucapan Jibril, namun dia adalah firman Allah. Takallamallahu bih, yang Allah berfirman dengannya. Wa talaqahu Jibrilu minallah, dan Jibril menerimanya. Menerimanya itu dengan mendengarnya dari Allah, ya, Azza wa Jal. Watalaqathu al-um, kemudian watalaqahu an-nabiyyu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menerima, bertalaki, mendengar dari Jibril alaihi salam, min Jibril, watalaqathu al-ummatu minan nabi, dan umat ini para sahabat kemudian menerima Al-Qur'an ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Al-Qur'an ini adalah kalamullah, bukan makhluk, ya. Terus lanjut. Fahuwa kalamullahi minhu bada'a subhanahu lam ya'khudhu Jibrilu minal lawhil mahfudhi kama yakuluhu ahlul dalali walam yakun min kalami Jibrila wala Muhammadin innama huwa min kalami rabbil alamina wa amma Jibrilu wa Muhammadun alihima assalatu wassalamu fahuma muballighani 'anillahi 'azza wa jalla fal kalamu innama yuqalu wa yudafu liman qalahu mubtada'an la man qalahu muballighan wa mu'addiyan. Baik, ya, maka Al-Qur'an inilah kalamullah, minhu bada, darinyalah, dari Allah lah. Ya, bada'a subhanah, ya, darinya lah bermula, dari Allah subhanahu wa ta'ala bermula. Jadi Allah punya sifat kalam, dan di antara kalamullah adalah Al-Quran. Allah punya sifat kalam, ya, dan di antara, ya, sifat Allah adalah Al-Quran. Kalau kita berbicara tentang zat Allah, tentang sifat Allah, maka itu berkaitan dengan zat Allah. Kalau berbicara tentang sifat Allah, berarti berbicara tentang zat Allah. Para ulama punya kaidah, al-kalam fi sifat far'un anil kalam fi zat. Berbicara, membahas tentang sifat, berarti membahas juga tentang zat. Kalau zat Allah bukan makhluk, begitu juga dengan sifatnya, bukan makhluk. Paham gak sini, ya? Nah, ini penting ini sekali, akidah ini. Ya, Nabi alaihissalam mengajarkan kita berdoa. Kalau kita singgah di suatu tempat untuk berdoa, untuk berzikir, a'udzu bikalimatillahi tammah. Aku berlindung kepada kalimat Allah yang sempurna. Nah, Imam Ahmad berdalil dengan ya, hadis ini atau wirid ini bahwa Al-Quran kalamullah, ya, dan haram meminta kepada makhluk. Ya, haram meminta kepada makhluk. Karena kalau kalamullah ada makhluk, berarti Rasulullah SAW mengajarkan doa perlindungan kepada kita untuk minta perlindungan kepada makhluk, dan itu mustahil. Ya. Lam ya'khudhu Jibrilu minal lawhil mahfuz. Dan Jibril alaihi salam tidak mengambil Al-Qur'an tersebut dari lawhul mahfuz, kama yaquluhu ahlud dalal, sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang yang sesat. Ya, walam yakun min kalamil Jibril wala Muhammadin. Maka ia bukan perkataan Jibril, bukan perkataan Muhammad. Innama huwa min kalami Rabbil Alamin. Namun dia adalah kalam Rabbul Alamin. Wa ma Jibrilu wa Muhammadun alaihi masallatu wassalam fahuma muballighun. Adapun Jibril dan Nabi Muhammad SAW, keduanya adalah penyampai anillah dari Allah Ta'ala. Fal kalamu innama yuqalu wa yudafu liman qalahu mubtada'an. Ya. Maka yang namanya Jibril, yang namanya kalam, suatu ucapan itu hanya yuqalu, dikatakan, yudafu, diidofahkan, disandarkan, liman qalahu mubtada'an, kepada yang menyampaikannya pertama kali. Ya, la man qalahu mubaligan, bukan disandarkan kepada yang mengucapkannya, yang dia hanya menyampaikan. Wa muaddian, yang dia hanya menunaikan amanah untuk menyampaikan. Ya. Contoh ucapan terkenal, ya, Pak Jokowi, kerja, kerja, kerja. Kemudian si ada Menteri Jokowi ikut-ikutan. Ya. Kata Pak Jokowi, kerja, kerja, kerja. Maka kalam kerja, kerja, kerja itu disandarkan pada siapa? Hah? Pada Jokowi. Ya, ulil amrinya Mas Manto. Ya, kepada Jokowi, bukan kepada menterinya tadi. Ya, Soekarno mengatakan apa? Tahu apa ucapan Soekarno, saya nggak hafal. Apalah dia ngomongnya. Dikutip sama orang sekarang. Nah, itu disandarkan kepada Soekarno. Nah, ini antara makhluk dengan makhluk. Disandarkan pada yang mengucap pertama. Apalagi ini firman Allah yang membawa makhluk, Jibril atau Rasulullah SAW yang menyampaikan. Maka disandarkan kepada Allah Ta'ala lebih utama lagi. Ya. Hai barakallahu fiik. Terus gantian dibaca sini. Hilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarifu rahimahullahu ta'ala. Faman qala inna Jibrila akhwadahu minal lawhi al-mahfuzi. Au inna allaha khalaqahu. Khalaqahu fi syai'in. Wa akhadahu Jibrilu min dhalika syai'i. Fahuwa kafirun billahi azza wa jalla. Kufran simfa'il mukhrijan. Kufran mukhrijan minal millati. Kama taquluhu al-jahmiyatu wal-mu'tazilatu wa man naha nahwahum. Faman naha nahwahum. Ini dulu. Waman qala, maka siapa yang mengatakan innal Qur'an akhadahu minal, inna Jibrila akhadahu minal lawhil mahfud, Jibril mengambil Al-Quran tersebut dari lawhil mahfud, atau inna Allah khalaqahu bisyai'in, atau Allah yang menciptakan Qur'an itu pada sesuatu hal, ya, wa akhadahu Jibrilu min dhalika syai'i, kemudian Jibril mengambil ya Al-Qur'an itu dari hal tadi, dari sesuatu hal tadi, fahuwa kafirun billah, maka orang ini kufur kepada Allah. Ya, mukhrijan minal millah, keluar dari agama millah. Kama taquluhu al-jahmiyatu wal mu'tazilatu, sebagaimana dikatakan oleh kaum Jahmiyah dan Mu'tazilah, wa man naha nahahum. Ya, dan siapa yang naha nahwahum, dan siapa saja yang mengikuti mereka. Terus fahuwa kalamullahi, hurufuhu wa ma'anihi. Maka Al-Quran adalah kalamullah. Ya. Huruf-hurufnya dan makna-maknanya. Ini penting ini, huruf-hurufnya. Kaum Asy'ari menetapkan Al-Quran kalamullah, tapi mereka menafikan huruf dan suara. Tanpa huruf, tanpa suara. Makanya orang-orang Asy'ari itu berpendapat mushaf Quran itu bukan kalamullah. Ya. Karena mereka berpendapat kalamullah bukan huruf. Dan orang-orang Asy'ari inilah yang dikatakan oleh Imam Ahmad kaum lafziyun. Orang Asy'ari mengatakan Quran kalamullah bukan makhluk. Tapi suara saya ketika mendendangkan Al-Quran, ketika mentilawahkan, mengkiroahkan Al-Quran, tulisan saya ketika menulis huruf Al-Quran yang ada di mushaf, yang ada di lauh, yang ada di papan tulis, itu makhluk. Karena yang namanya Al-Quran kalamullah, kalamullah itu kalam nafsi. Dulu udah gak ada lagi. Jibril gak dengar. Karena bila sautin tanpa huruf, tanpa suara, dulu azali. Jadi gimana Jibril dengar ya? Kalam nafsi. Langsung terpetik di sanubari Jibril. Alif lam mim. Abasa wa tawalla amma yatasaalun. Ya. Langsung terpetik di Jibril. Ayat poligami misalnya. Famkihu ma tawbalakum minan nisa. Masna wa sulasa wa ruba. Tanpa huruf, tanpa suara. Nanti Jibril baru menyampaikannya secara lisan kepada Rasulullah SAW. Ya, jadi yang namanya kalam Allah dulu enggak ada lagi. Karena kalau Allah punya sifat kalamnya pakai sifat pakai suara, itu pasti serupa dengan makhluk. Ya, karena makhluk ketika menyampaikan suara butuh rongga mulut, butuh langit-langit, lidah, lisan. Bodoh mereka itu. Ya, betapa banyak sesuatu hal yang enggak punya lisan segala macam kayak gitu-gitu itu bisa punya suara. Ya. Ya, pohon. Ya. Batu, kayu mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kulit-kulit mereka akan berbicara menjadi saksi ya untuk mereka. Saibarakallahu fi. Nah, ini kaum Asy'ari. Yang Imam Ahmad mengatakan kaum lafziyun itu sebenarnya lebih berbahaya daripada Jahmiyah. Karena seakan-akan ahlu sunnah. Ya, dan Al-Imam An-Nawawi yang katanya digadang-gadang Asy'ari itu menolak mentah-mentah akidah seperti ini. Akidah apa? Al-Qur'an tanpa huruf, tanpa suara. Mustahil kata Al-Imam An-Nawawi. Ya. Tayyib. Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Apabila ada seorang musyrik datang kepada engkau minta suaka perlindungan, ya, berilah dia suaka perlindungan. Hatta yasma'a kalam Allah, supaya dia mendengar kalam Allah. Ya. Kata para ulama di antara ashabuni di akidatus salaf wa ashabul hadis, mimman yasma', dari mana dia dengar? Dari mana si musyrik yang minta suaka perlindungan ini dengar kalam Allah ketika dia berada di negeri kaum muslimin? Dari mana? Kalam nafsi. Hatta yasma'a kalam Allah. Dari mana dia dengar? Hah? Taib. Dari kiroahnya kaum muslimin. Ya. Ya. Dari qiraahnya kaum muslimin, tilawahnya kaum muslimin. Nah, terus lanjut. Takallamallahu bihi kaifa syaa'a. Baik, Allah berbicara. Ya, Allah berfirman. Dia dengannya sebagaimana yang Allah kehendaki. Ya, terus. Fa nahnu nasifullaha bi annahu yatakallamu. Wal kalamu min sifatihi al fi'liyah. Baik, maka kita mensifati Allah ya bahwasanya Allah berfirman, berbicara. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah benar-benar berbicara pada Musa. Ya, wal kalam min sifatihi al fi'liyah. Dan yang namanya kalam ya itu diantara sifat-sifat fi'liyah Allah. Tapi perlu diperhatikan. Kata para ulama, kalam itu ada dua. Ada sifat fi'liyah, ada sifat zatiyah. Ya. Kalau dari aspek kalamullah itu terkait masyiatullah yang dia abadi, Allah terus berbicara, itu sifat fi'liyah. Di akhirat nanti Allah berbicara enggak? Ya. Berbicara dengan hamba. Di surga berbicara. Ya. Di neraka nanti berbicara enggak Allah? Ketika Allah memasukkan kakinya, neraka mengatakan, "Qad, cukup-cukup ya Allah." Ya. Allah berbicara. Nah, dari aspek Allah azali tidak bisu, itu sifat zatiyah. Ini yang diterangkan secara tafsil ya oleh para ulama. Dari aspek azali, sejak azali Allah tidak bisu. Namanya sifat zatiyah. Dari aspek Allah berbicara terus sesuai dengan kehendak Allah, namanya sifat fi'liyah. Paham sini ya? Nah. Tapi kalau kasus Al-Quran, ya berarti sifat fi'liyah. Ya, namun sifat kalam secara umum, ya, dia sifat zatiyah. Berarti sifat kalam itu terbagi dua, sifat zatiyah dan sifat fi'liyah. Terus lanjut. Wal kaifiyatu allati takallama biha naqulu Allahu a'lamu biha. Baik. Kaifiyah, bagaimana tata cara Allah berfirman dengan ya dengan Al-Qur'an tersebut, bagaimana Allah berfirman dengan sifat kalam tadi? Maka kita katakan Allahu a'lamu biha. Allah yang paling tahu tentang hal itu. Ya, terus hadhihi kasairu sifatih. Kasairi sifatihi. Nah, ini seperti seluruh sifat-sifat Allah. Terus nu'minu biha wa la na'lamu kaifiyatiha. Kaifiyataha. Maf'ul na'lamu. Wa la na'lamu kaifiyataha. Nah, kita mengimaninya dan kita tidak mengetahui kaifiyatnya. Ya. Terus lanjut. Fal ma'na ma'rufun. Maka maknanya ma'ruf. Dari kita makna kalam ya berbicara. Terus wa ammal kaifiyatu fahuwa majhulatun. Fahiya. Fahiya majhulatun lana. Nah, adapun tata caranya maka tidak kita ketahui. Ya, maka yang namanya mentafwid, menyerahkan kepada Allah sifat Allah itu hanya kaifiat. Adapun maknanya diisbat oleh ahli sunnah. Paham sini ya? Bagaimana bentuk kaifiat sifat Allah tersebut ditafwid. Ditafwid apa maksudnya ditafwid? Diserahkan kepada Allah. Adapun maknanya bukan diserahkan pada Allah, tapi ditetapkan. Kalau diserahkan pada Allah, ya terus kita baca Quran buat apa? Ya, ketika Allah berfirman Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, apa maknanya? Serahkan pada Allah, Allahu a'lam. Nah, itu mufawwid. Ya, terus ada ayat-ayat sifat lagi. Ya iblis mamanakan tasjuda lima khalaqtu bi yadayya, bal yadahu mabsutatan. Ya. Kullu man 'alaiha fan. Ya, semuanya akan binasa illa Dzul Jalali wal ikram. Ya. Fa wajhu rabbika. Wajah Rabbmu. Oh, itu serahkan mana pada Allah. Terus semua sifat-sifat diserahkan mana pada Allah. Ya, terus fungsi Al-Qur'an itu apa? Liyadabbaru ayati, supaya mereka mentadaburi ayat-ayatnya. Lalu gimana mau tadabur? Serahkan pada Allah. Serahkan pada Allah. Makanya kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, mazhab tafwid, tafwid makna itu mazhab yang paling rusak. Nanti ada pezina, antum tangkap, antum rajam dengan dalil Al-Qur'an, dia akan mengatakan, serahkan makna pada Allah. Mengada ayat rajam di Al-Qur'an. Ada dulu mansukh. Mansukh ayatnya tapi hukumnya tetap ada. Antum menangkap orang pencuri. Ya, dihukum potong fakto aydihuma. Nah. Terus antum mau potong tangannya. Apa dasar kamu mau potong tangan saya? Ini ayat ini. Wah. Siapa yang tahu mananya? Fawwidu ilallah, kata dia. Serahkan itu pada Allah. Lah. Gimana itu? Nah, itu rusak. Nah. Ya, semua ayat Al-Qur'an ditadaburi, kata ya. Mujahid, murid Ibnu Abbas, beliau mengkhatamkan Quran dua kali di hadapan Ibnu Abbas. Setiap satu ayat lewat, kata Mujahid, Ibnu Abbas pasti menerangkan ayatnya, maknanya. Enggak ada satupun ayat yang lewat enggak diterangkan oleh Ibnu Abbas maknanya. Diterangkan oleh Ibnu Abbas maknanya. Semua memiliki makna. Bahkan Allah ancam siapa yang enggak mentadaburi, itu kalbunya ada gemboknya, ada penutupnya. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha? Ada akfalnya, ada kuflun-kuflunnya. Ya. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an atau hati-hati mereka sudah terkunci semua, ada kunci-kuncinya. Ya. Jadi yang diserahkan pada Allah apa? Kaifiatnya. Nah, makanya para ulama ketika ditanya ayat-ayat sifat Allah, ya, maka mereka mengatakan amiruha kama ja'at bila kaif. Udah, berlakukan saja ayat tersebut sebagaimana ayat tersebut, hadis tersebut datang tanpa memikirkan bagaimana bentuknya. Imam Malik ditanya tentang al-istiwa. Bagaimana istiwa Allah? Al-istiwa ma'lum wal kaifiyatu majhul wal imanu bihi wajib wa su'alu anhu bid'ah. Wa ma araka illa mubtadi'an. Nah, kata Imam Malik kepada si penanya tadi. Ya. Ya, istiwa itu sudah diketahui maknanya apa, bagaimana bentuknya tidak diketahui. Mengimaninya wajib bertanya gimana tentangnya? Ya, gimana sih tentang bagaimana istiwa Allah? Ya bid'ah. Ya, beda. Ya barakallahu fiik. Nah. Terus ya, lanjut. Minhu kata Imam Abu Ja'far Thahawi, minhu bada'a bila kaifiyatin wa qawlan wa anzalahu ala rasulihi wahyan. Ya, minhu dari Allah lah bada'a Al-Qur'an itu bermula. Bila kaifiyatin tanpa bagai tanpa menen, tanpa apa namanya tanpa menetapkan bagaimana kaifiatnya. Adapun kalau Allah itu pasti ala kaifiat, nggak mungkin tidak di atas satu bentuk, ya di atas satu bentuk, tapi bentuknya itu siapa yang tahu? Allahu alam, ya kaifiatnya Allahu alam. Nah yang dimaksud oleh Abu Ja'far Thahawi di sini bila kaifiatin, yaitu ya tanpa kita ketahui bagaimana kaifiatnya. Makanya kaifiatnya itu nufawwidu ila Allah Ta'ala, kita serahkan pada Allah. Wa nusbituhu al-ma'ani, kita yang kita tetapkan adalah makna-makna dari sifat Allah tersebut. Kalau kaum mufawwidah tadi apa? Mentafwid semua kaifiat dan makna. Itu kaum mufawwidah. Ya ahlu bid'ah. Ya, maka kita menetapkannya bila kaifiatin tanpa menetapkan bagaimana bentuknya, caranya, qaulan sebagai firman Allah. Wa anzalahu ala rasulih, yang Allah turunkan kepada rasulnya. Wahyan sebagai wahyu dari Allah. Baca lagi dikit ilmi. Qala asy-syarihu hafizallahu ta'ala ay anna al-Qur'ana nuzila min Allah. Nazala. Nazala min Allah. Ya, Al-Qur'an turun dari Allah. Terus takallama Allah bihi wa anzalahu. Ya, Allah berfirman dengannya dan yang Allah turunkan Quran ini. Terus lam yanzil min ghairihi wa lam yabda min ghairihi. Baik. Ia tidak turun dari selain Allah dan tidak bermula Quran tersebut dari selainnya, selain Allah. Terus laisa kama yaquluna innahu bada'a min Jibril. Tidak sebagaimana mereka katakan Quran ini bermula dari Jibril. Karena Jibril tidak mendengarnya dari Allah secara lisan, namun secara kalam nafsi di batin aja. Ya, ketika ada ayat Al-Qur'an terdengar itu dari Jibril bermulanya. Nah itu. Iya dan billah. Ini orang-orang Asy'ari berpendapat dengan pendapat ini. Ini akidah resmi mereka, mu'tamad. Ya. Ini kita sangat sayangkan juga. Terus lanjut. Au minal lawhi au minal hawa'i. Atau dari lauhul mahfud atau dari hawa, ruang angkasa. Terus innama bidayatihi minallahi. Kenapa majrur? Bidayatuhu minallahi. Nah, bidayahnya, permulaannya Quran itu dari Allah. Terus wasami'ahu Jibrilu wa balaghahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wahyan. Yang Jibril, ya, sami'ahu Jibril. Jibril mendengar Quran tersebut dari Allah. Wa balaghahu ila Nabi, dan Jibril menyampaikannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wahyan, sebagai bentuk wahyu. Nabil saja, Nabil. Ma qala syarih rahimallah wan nabiyyu alaihi salatu wassalamu ballaghahu linnasi walau kana hadzal qur'anu min kalamil bashari la istata'a ahadun minan nasi ay ya'tiya bi suratin min mithlihi falamma ajazu an dhalika dalla ala annahu min kalamillahi azza wa jalla. Qala ta'ala wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Wa qala subhanahu wa ta'ala am yaquluna iftarah qul fa'tu bi 'ashri suwarin mithli muftarayatin. Tayyib. Wa Nabi Daud sallallahu alaihi wasallam ballaghahu linnas, dan Nabi menyampaikan Quran ini kepada manusia. Walau kana hadzal Qur'anu min kalamil bashar, seandainya Quran ini adalah ucapan manusia, lastata'a ahadun minan nas ayati bi suratin mim mislih. Ya, tentunya akan ada orang manusia yang mampu membuat Quran yang mirip dengan Quran. Ya, ketika Allah tantang ya. Falamma ajazu an zalik, tatkala mereka enggak mampu untuk mendatangkan sesuatu yang mirip dengan Quran, dala ala annahu min kalamillah, maka ini menunjukkan bahwasanya Quran adalah kalam Allah. Wa in kuntum fi raibi mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ya, dan in kuntum, jika kalian fi raibin, tetap berada dalam kebimbangan. Ya, mimma nazzalna ala abdina, terkait Al-Qur'an yang kami turunkan kepada hamba kami itu Rasulullah SAW. Fa'tu bi suratin mim mislih. Coba datangkan satu surat aja. Ya, yang semisal dengan Quran itu, wad'u syuhada'akum. Dan ajaklah ya saksi-saksi kalian min dunillah selain Allah in kuntum shadiqin. Jika kalian ya benar, jujur. Am yaquluna iftarah. Ya, bahkan yang mereka katakan itu adalah apa, dusta, iftarahu. Ya, atau yang mereka katakan itu adalah dusta. Ayo, afan. Mereka mengatakan yaqulun iftarahu. Ya. Muhammad SAW telah melakukan ya, kedustaan, membuat-buat Quran. Qul, katakan oleh Nabi kepada mereka, fa'tu bi asyri suwarin mithlih. Ayo datangkan 10 surat aja yang mirip dengan Quran. Ya, muftarayatin. Ya. Yang dibuat-buat yang menyamai Al-Qur'an. Nah, enggak bisa. Maka kalau ada orang mengatakan Quran kalamullah, itu sebenarnya ada salafnya. Salafnya siapa? Bukan Mu'tazilah Jahmiyah, mereka memang seperti itu. Ada lagi salaf siapa? Ya, musyrik Quraisy. Yaitu yang bernama Al-Walid bin Al-Mughirah. Ketika dia mengatakan in hadza illa qaulul bashar. Quran ini enggak lain ucapan manusia. Baik, terus lanjut. Fa'ajjazahumullahu bidzalika ma'annahum arabun fusaha'u. Fa'ajjazahumullahu bidzalika. Ya, maka Allah ya membuat mereka tidak mampu akan hal ini, padahal mereka adalah orang-orang Arab yang fasih, fusaha, orang-orang yang fasih, dan namanya bahasa Arab di era jahiliyah, ya itu adalah bahasa Arab era terbaik bahasa Arab. Belum ada lahan. Lahan itu terjadi di masa tabi'ut tabi'in. Makanya ilmu nahwu pertama kali ya diterapkan di masa Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Kenapa? Karena sudah ada orang yang salah. Bahkan di masa Umar bin Khattab sudah ada orang yang salah. Ketika mereka sedang belajar panah, ya Umar lewat, panahan mereka meleset. Mereka takut sama Umar. Maka mereka minta udzur, "Ya Amirul Mukminin, Nahnu qaumun muta'allimin. Ya amiral mu'minin, nahnu qaumun muta'allimin. Di mana salahnya? Muta'allimin. Ya, muta'allimin. Harusnya? Nahnu qaumun muta'allimun. Ya, khobar. Maka Umar marah. Salah bahasa Arab kalian ini lebih saya khawatirkan daripada salahnya, melesetnya panahan kalian. Di masa Ali juga terjadi lagi. Ya. Ketika Abul Aswad Ad-Du'ali, ya, menjumpai anaknya yang salah ngomong, "Ma ajmalu fis sama." Dia pengen mau ngomong pakai mata ajub betapa indahnya langit. Ya. Namun ma'ajmalu fis sama, ya ma'nya ma jadi ma istifham. Ya, akhirnya diadukan ke Amirul Mukminin Khalifah Ali bin Abi Thalib, maka ditetapkanlah pelajaran ilmu nahwu. Ya, barakallahu fikum. Terus lanjut. Al-Qur'anu bi lughatil arabi. Qur'an pakai bahasa Arab. Terus. Bil hurufi allati yatakallamuna biha. Taib, dengan huruf-huruf yang mereka berbicara dengannya. Terus. Hum yahrisuna ala mu'anadatir rasul. Mu'anadatir rasul sallallahu alaihi wasallam. Ah, dan mereka pun ternyata antusias untuk menentang Rasulullah sallallahu. Terus. Walau kana bi istita'atihim ay yu'aridu hadzal Qur'ana, hadzal Qur'an. Taib. Ya. Seandainya mereka mampu untuk menandingi Quran, ya, lauka nabi istito atihim, seandainya mereka mampu, an yu'aridu hadzal Qur'ana, ya, untuk menandingi Al Quran, terus, lama, ah, manya manafiyah, lamnya lam jawab lau, lama, begitu, lama, iddakhuru was'an fi dzalik. Seandainya mereka memang mampu untuk menandingi Quran, ya tentu mereka tidak akan mereka simpan. Ya, wus'an fi dzalik, kelapangan masa waktu untuk bisa menandingi Quran kan ditantang. Kenapa enggak bisa-bisa gitu? Sampai sekian belas tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah, mereka tetap enggak bisa. Ya, terus falamma ajazu an dzalika dalla ala annahu kalamullahi alladhi la ya'tihi al-batila la ya'tihi al-batilu min baini yadayhi wala min khalfihi. Maka tatkala mereka enggak mampu untuk, ya, mendatangkan apa surat yang semisal dengan Quran, ya, maka ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran itulah kalamullah, ya, yang tidak dihinggapi kebatilan pun dari depan maupun dari belakangnya. Ya, subhanakallahumma wa bihamdik, syadallah ila nantas.